Nah, Bung Haji Romairama kan pernah ke Pasuruan. Kan banyak orang kawin siri. Kalau kawin siri katanya terlalu. Tepuk tangan dulu buat Monata, terima kasih. Persikapas memang hebat.